pejabat yang mencuri hutan di Kalimantan dan kemudian kita bawa ke Jakarta bersama apa namanya kepolisian dan KPK. Agus Kelinan ini orang memasalah rakyat, kira memasalah. Tidak ada pertengkaran antar orang beragama di rakyat. Tidak pernah ada. Di Jombang itu gereja tertua. Ya, gereja tertua di Pulau Jawa itu di Jombang, di dekatnya tempat Cak Nurholis Masjid. Sampai hari ini tidak pernah ada pelitikan sekecil apapun antara orang Islam dengan orang Katolik di sana. Nek riyoyo wong Katoliki melu ewang-ewang, nek Natal wong Islam melu ewang-ewang, dan itu kan bukan urusan akidah, itu bukan urusan teologi, itu urusan kebudayaan. Jadi wong cilik ora tau congkrah bab agama. Sing congkrah kuwi orang-orang yang pikir kepentingan di Jakarta dan kelas menengah yang menggunakan agama untuk mengadu domba orang yang berbeda agama. Nek rakyat rata, rakyat rano masalah, sehingga masalah kuwi wong-wong ning Jakarta dan di tempat-tempat yang agak lebih tinggi yang memang menggunakan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnik untuk kepentingan mereka. Nah rakyat di mana-mana rano masalah. Bahkan di acara Ma'iyah itu ojo meneh kok wong beda agama. Makhluk sing beda we tak terima. Jin tak terima. Dan ada petugas pengawas rohaniyah di belakang. Jadi siapa yang hadir malam hari ini, ya ono sing jahat sopo, ono sing sunan sopo, wali sopo, itu kita daftari setiap malam. Ya setiap kali. Ada petugasnya dua orang di belakang saya, sebelah kiri. Ya. Dan itu khusus, dan saya menerima semua. Kue arep katoan congklang monggo, kue arep katoan kulot monggo, suwek-suwek ora apa-apa anggere aja muda. Gitu. Nek muda kan mesake kowe. Ya nek kowe wedok disenengi, didelok. Nek lanang njijiki ora karo-karuan to. Kan gitu. Dene wong lanang iki ora apa-apa muda-muda kono, rumasa muda seneng kok, kan gitu. Jadi tidak ada pertengkaran dan wis tok iki mung diapusi wong sing berkepentingan. Kepentingannya itu kepentingan politik, kepentingan kekuasaan dan ujungnya adalah kepentingan modal. Maka Pak Bupati lindungi dia, jangan masuk ke wilayah itu. Ini adalah kepemimpinan, bukan kekuasaan. Bupati bukan penguasa, bupati adalah pemimpin. Pemimpin berarti mengayomi, pemimpin berarti menyayangi, benar ya? Sebenarnya kalau ada waktu saya ingin menjelaskan banyak sekali teori mengenai kepemimpinan, terutama misalnya Gundul Pacul itu teori kepemimpinan Pak Bupati. Pak Bupati ini kudu nggawa wakul, ya tahu kudu nyunggi wakul, rame nggawa nyunggi. Nek nyene, nyene, nyangking. Nek nyene, mikul. Nyene, manggul. Ya, nek nyene, bopong-pong gendong. Nek nyunggi. Jadi kesejahteraan rakyat itu letaknya di atas kepalanya Pak Bupati. Kan gitu. Jadi rakyat adalah atasannya Pak Bupati secara demokrasi. Karena yang memilih Pak Bupati adalah Anda dan orang yang memilih lebih tinggi daripada orang yang dipilih. Kan begitu. Kamu mulai aslinya. Itulah demokrasi. Tapi demokrasi di Indonesia sama sekali masih mentah. Belum setengah matang aja belum. Isi penjir, mencoro belum. Kan itu. Setelah apa-apa, kita terus akan bikin matang. Maka saya menemani Anda semua. Jadi Romo, selama ini saya bergaul dengan romo-romo pendeta-pendeta yang nganti tekan London, nganti tekan Norwegia, Finlandia, nganti kita keliling ke 19 gereja dan sinagog di Belanda ketika mereka bunuh-bunuhan karena film fitnah. Sampai ingat kasus itu. Dan saya datang ke tempat orang yang paling menghina Islam. Aku kepingin teko dan aku kepingin hinaan aku. Ojo Islam, aku nak hina Islam, aku yang kau ciloko. Orang nanti gue, hinaan aku, nak aku apa-apa. Gitu loh, tak parani untuk itu. Yang namanya Hitler itu yang kemudian dipenjara itu. Jadi saya meyakini pentas 100 meter dari rumah dia ada gedung di situ. Jadi orang masalah antara agama. Faman sya'a fal yu'min faman sya'a fal yakfur. Kue arep miliki milio milikom milas akarmu. Allah sangat demokratis. Nanti urusannya sama Allah orang karo aku. Gitu loh, urusannya sama Gusti Allah orang karo menungso. Jadi menungso rasa jadi Gusti Allah. Rasanya lancar lagi wong. Pak Bupati saiki tadi kita sudah ngobrol. Wong saiki untuk bener kudu nyalake wong. Iya kan? Bener-bener wae rasanya nyalake wong. Saiki nek bener dengan nyalake wong. Saiki nek ana copet ditangkep, dikepuki, nek aku ora melu ngepuki, aku diarani pro copet. Iya betul. Bener lagi. Kamu menurut saya psikologi ini. Nek kowe ora melu mengutuk Ahok berarti kowe pro Ahok. Nek kowe ora melu nesu nang Anies berarti kowe pro Anies. Wong ora entuk urip mandiri ra entuk. Kudu nek ora miring-rene miring-rene. Padahal pemihakan tidak boleh kepada orang dan pihak. Pemihakan harus kepada nilai. Sopo wae bener tak dukung, bener dudu wonge. Jadi pemihakan kepada apa bukan kepada siapa, betul? Karena setiap orang punya baik dan punya buruknya masing-masing. Ngono ya, rakyat, kita belajar. Dan saya kira kok hubungan saya Pak Bupati sama rakyatnya kok malam hari ternyata memang tidak ada apik lah. Dan saya masa depan Indonesia itu terletak Pak Bupati sampai ke lurah dan rakyat penduduknya. Nek munggah ki gubernur jane ra ono apa-apa. Iya toh? Iya toh jane ra ono apa-apa. Nek bupati kudu ono tak ngisor. Ning nggak ditakoni Ganjar, pancen aku ngomong ngono kuwi. Bahkan presiden ramai aslinya rapopo. Ning ra penak lah mosok ra duwe presiden kan gitu. Kan gitu kan. Ngomong gaweane ngrepoti wae. Kan gitu. Nek bupati kan cetha urusan ikan rakyat itu cetha depan lah itu. Kalau presiden kadoan. Kapan-kapan kita rubah negara ini? Gitu loh. Kita rubah supaya rukunnya bener, rukunnya tadi loh, rukun tuh ngene. Nek kowe nggae Pancasila, sorry ini waktunya dikit. Nek Pancasila ya, berarti ono Gusti Allah toh? Nek ora nggo Pancasila, Gusti Allah ora ono apa-apa. Ning nek wis ono Pancasila, sing nomor siji apa sila? Berarti Gusti Allah. Ono Gusti Allah, ono alam, ono wong. Ya lah. Ono gunung, ono tambang, ono suket, ono segala macam, ono ya rukunnya. Nah aku takon, nek ono Gusti Allah, sing duwe sapa? The owner of life siapa? Sing duwe gunung, sing duwe lemah, sing duwe sawah, sing duwe kowe sapa? Jadi kira-kira nek ownernya Allah, kok komisaris utamane sapa? Ibarat perusahaan Allah. Direktur utamane sapa? Ngene wae rasa jabatan. Sing nentokke dunya kudu piye, menungso kudu piye, menungso apa Gusti Allah? Tahu rapat kabinet takon Gusti Allah kedah pripun? Tahu Gusti Allah dadi nomor siji nang Indonesia? Tahu ana wong nyeruk tambang njaluk izin nang sing duwe? Kowe aja ngomong Pancasila, kowe urung iso Pancasila. Sinaurene. Nek Pancasila berarti Gusti Allah bose. Iyalah. Nah, kalau di kabupaten bisa, di kabupaten masih bisa. Tuhan bukan faktor, Tuhan itu utama, dia primer, kita yang faktornya, kita anggotanya, kita karyawannya, lalu namanya Pancasila. Mulanya rasa umuk Pancasila, wong kowe urung iso Pancasila. Apa Tuhan nomor satu di Indonesia? Lah belum tau? Lah iya kan Gusti Allah nyusul. Aku mau takon nang ibu-ibu, teman-teman dari SMA 1. Bu milih mana sampean di anak wedok? Orang sing lamar nganti perawan tua, nganti urip ijen nganti tua, apa dilamar wong, dikawin wong, dikaploki bentino. Diingkari diselingkuhi, milih di. Milih urip ijen apa dirabi ning diselingkuhi. Aku takon. Masa di anak pak, nang di anak. Anakmu wedok dirabi wong ning di piloro apa ora rabi? Sing milih sing di. Ora rabi. Gusti Allah melendi menungso bersahadat mengingkar tiap hari. Apa wong kafir? Sing dipilih Gusti Allah kira-kira. Ayo. Ora rabi apa rabi ning ora setia? Sing dipilih? Gusti Allah milih wong kafir apa milih wong Islam atau beragama ning ora setia? Milih di kira-kira Gusti Allah. Ah, tapi kafir ora kabeh wae. Timbangane kowe nyelingkuhi Gusti Allah ngene ta ngono ta logikane. Oke, pasti tidak begitu aslinya, ya apanya sebaiknya tidak begitu, tapi ngerti ya logikane ya. Jadi saiki ayo berusaha betul untuk setia kepada Allah. Ya mungkin tidak hebat betul. Makanya saya tidak membangun khilafah Islam. Yang saya bangun adalah khilafah silmi. Karena ayatnya adalah utukhulu fis silmi, bukan fil islami. Nek silmi itu sederhana, sak iso-iso mulai. Kowe dadi mantuku, sing penting kowe setia, ora iso tuku mobil ora apa-apa, ning sing penting kowe setia, sak iso-isomu ora njur kudu keluarga saiki nang duwe sembarang ora. Ning sing penting sak iso-isomu kowe tenang nang atimu setia tenang, kan gitu. Itu yang namanya silmi. Ora kudu negara Islam, ora kudu dunia Islam, ora sak iso-isone menungso kok nanti pertanggung jawab di depan Allah ya kowe dhewe-dhewe. Nek aku saiki dadi kiaimu, aku iso nolong kowe ora ning ngarep Gusti Allah. Lah ora iso nolong, lah ngapa aku dadi kiai ora iso nolong kowe? Mulane aku ayo dadi mbahmu wae, bapakmu wae, kancamu wae lah ngono. Itu pilihan saya. Karena aku tidak bisa menolongmu dan kau tidak bisa menolongku di hadapan Allah. Ngapa aku dadi pemimpinmu nek aku ora iso nolong kowe? Kan gitu. Jadi jelas ya sekarang ya, sekalian ya. Oke. Waktu tinggal 20 menit. Saya. Anda boleh terus sama Kiai Kanjeng. Nek belum. Mbok kowe ini Mbok Kiai Kanjeng. Kalau ada bapak yang lain yang mau merespon, saya silakan. Sampun. Sampun. Oke. Saya Pak Bupati boleh ada yang nanya. Asal satu pertanyaan boleh tiga orang cepat tapi waktunya tinggal sedikit. Satu, tapi jangan double. Dua, wah kok camanya habis. Tiga, segera mas maju ke depan mikrofon ya, terutama kepada tentang Banyumas ya, jangan kepada saya. Orang Cirebon ya udah, tidak apa-apa, silakan. Oke, asal satu ya mas ya, cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, dari kampus ya Syekh Nur Jati. Makna 72 tahun Indonesia menurut Cak Nun itu seperti apa, Cak? Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mananya sederhana, saya jawab langsung. Makanya saya bikin sinau bareng, bukan ceramah, bukan pengajian, tapi sinau bareng. Pokoknya saya Indonesia kudu sinau bareng, nomor siji sing kudu sinau presidene. Ini ya jelas ya. Ya itu mananya. Rasa disesali ya, kalau yang ini sinau bareng, saya sinau bareng. Nek belum sinau bareng saya selamat. Kalau nek ora belum sinau bareng ya tambah ciloko, tambah ciloko. Anda membesar bangsa Indonesia, bangsa besar, jangan bersikap sebagai bangsa kecil. Anda kaya raya Indonesia, jangan bersikap sebagai orang miskin. Jangan mengemis-ngemis kepada siapa-siapa karena kau kaya raya sebenarnya. Kue wong ampuh nih bersikap sebagai orang kerdil selama ini. Yuk Indonesia percaya diri, Banyumas percaya diri. Bangga kepada dirimu sendiri, ikhlas kepada dirimu sendiri. Itu ya mas ya. Cirebon aja yang antara Jawa Barat, Jawa Tengah aja punya kepribadian sendiri kok. Kalau di luar negeri pak yang tanggung-tanggung seperti itu ya tidak punya kepribadian, tapi di Indonesia yang nggak Sunda nggak Jawa seperti Cirebon itu aja punya kepribadian. Banyuwangi tadi nggak Jawa nggak Bali tapi Banyuwangi punya oseng dan punya kepribadian sendiri. Indonesia tuh selain ngendi dadi. Ojo minder kue ora kalah karo wong Barat, ora kalah karo wong Arab, ora kalah karo sapa-sapa. Angger kue gelem dadi awakmu dhewe. Percaya diri, bangga kepada diri sendiri, bersyukur bahwa Anda dijadikan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene Mas ya. Sip ya Mas ya. Hidup Cirebon kasepuan maupun kanoman. Saya kangen untuk bisa ke sana tapi belum tahu kapan ya. Silakan yang berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari Tegal mau bertanya bagaimana cara membangun rasa kesadaran dalam kesadaran tentang keberagaman dalam hati. Jadi mungkin saya pribadi masih angkuh tentang kejawaan saya, tentang keislaman saya, dan ini saya mau minta petunjuk tentang bagaimana menyatakan diri saya bahwa saya bukan sendiri dan saya berkumpul dalam keberagaman. Jawa dan Islam itu bukan dua hal yang berbeda. Kowe iki dadi wong Jawa, terus Islam menyadarkan bahwa kowe wong Jawa gitu loh. Apa sih gunanya agama, Mas? Sedikit ya. Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Cirebon, orang mana itu sudah munggah nang langit wis ngerti Sang Hyang Wenang, wis ngerti Sang Hyang Widi, wis ngerti macam-macam, wis ngerti dewa-dewa, sudah mencari siapa toh yang di langit, siapa yang menciptakan kita cari. Cuman tidak bisa sampai ke puncaknya karena bisa enggak Anda meneliti Allah? Mungkin enggak meneliti Allah. Enggak mungkin toh. Maka agama adalah Allah ngasih tahu kamu. Itu yang namanya agama. Aku iki Allah, aku iki Rahman Rahim, itu harus Allah dhewe sing ngandani. Kowe ora iso goleki. Gitu ya. Jadi jangan pertentangkan dirimu sebagai orang Jawa dengan dirimu sebagai orang Islam. Itu perjodohan yang luar biasa. Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya. seperti tumbuh ketemu tutup mesti pelajari dhewe. Ya, Mas, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afgani dari Lingkar Maya Bumiayu. Ya, yang ingin saya tanyakan, katanya kan tadi Cak Nun itu sering nyeplos, terus ternyata kenyataan. Dan beberapa kali di Ma'yah mengatakan kita ditipu 700 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kita 10 tahun lagi akan menemukan kebangkitan. Dan Cak Nun sering menyebutkan di 2024. Itu saya bertanya-tanya sebenarnya ada apa di Indonesia untuk apa istilahnya untuk kebangkitan bangsa kita dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ngomong sesuatu itu sebenarnya kan setengahnya taktik aja kepada Allah. Wah, kayak wis kadung ngomong nek ora tak wujudke mesake kan gitu kan. Itu sebenarnya. Tapi kalau Anda menghitung secara sejarah metabolismenya, mekanismenya, dialektikanya, Anda akan melihat mulai 2017 akhir 2018 itu kita berada di perempatan jalan dan tabrakan-tabrakan dan garu-garuan, dan kita pasti akan mencari jalan yang aman. Habis itu kita akan saling menyembuhkan, kita akan saling menolong. Yang mati akan mati, yang bangkit akan bangkit. Dan sekarang sudah bangkit generasi muda ini. Di surat Al-Maidah 54 sudah, saya percaya sama Anda. Nanti Anda 2024 Anda sudah mulai bekerja untuk masyarakat secara lebih matang. Dan saya yakin akan ada kebangkitan dari Anda semua. Tapi aku ben mancing kue sing kudu bangkit itu aku wis tuwa. Jadi memang menurut saya itu sebenarnya tantangan untuk bangkit, Mas. Waktunya tinggal itu. Kalau habis itu kamu melehar lagi, ya weh, berkepanjangan lagi. Menurut saya tinggal itu waktunya, dari sekitar 7 tahun. Dan 7 tahun itu kita betul-betul balapan karo kahanan. Kita berperang lawan kahanan untuk menjadi lebih baik. Ini kita ambil keputusan, iki lo sing tenang, iki lo sing bener, iki lo sing presisi, iki lo sing tepesan, iki lo sing suci, iki lo sing sejati, dan seterusnya. Dan saya yakin Anda semua akan menemukan, karena saya sudah melihat di seluruh Indonesia anak-anak muda yang umur-umur milenium ini, yang disebut milenium ini, iki bocah siji tenan iki. Anak-anak baru bener, perhatiannya beda, view-nya beda, cara berpikirnya beda, dan kerja kerasnya luar biasa anak sekarang. Gitu. Ini beliau mantuk-mantuk mudah-mudahan memang punya karyawan-karyawan yang umurnya segitu beda sama anak-anak sebelumnya. Dan saya yakin mereka lah yang akan memimpin Indonesia di dalam kebangkitannya nanti untuk memimpin dunia. Dunia akan mandek ini, Mas. Saat dunia ini mandek. Ini wis kapusan kabeh. Amerika kapusan, habis gelap terbitlah Trump. Ya toh, kurang lebih. Wis kapusan kabeh. Dan kita sudah lebih dulu kapusan, berarti kita akan lebih dulu bangunnya. Dan saya mohon Anda menjadi manusia fajar hari. Anda menjadi matahari yang baru. Anda menjadi cakrawala yang baru yang akan membangkitkan betul seluruh dunia. Bukan Indonesia menang melawan dunia. Indonesia menolong dunia. Gitu ya, menurut ya, oke. Terakhir satu, ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak Nun, saya mohon tahu, selama ini saya dengar Kiai Kanjeng, kalau di Jawa Tengah khususnya Kiai itu sebutan seseorang. Nah, sementara grup Cak Nun namanya Kiai Kanjeng, Kiainya itu siapa? Mohon tahu. Terima kasih. Oh ya, singkat kata ya, Kiai Kanjeng itu bukan grup tapi nama gamelan. Ini nama gamelan. Jadi itu loh bedanya orang Barat sama kita. Kita tuh bukan orang yang ketinggalan dari Barat. Barat tuh ketinggalan dari kita. Mereka belum mampu menghargai alam kok. Alam tuh alat mereka. Kalau kita sahabat kita, betul nggak? Alam itu teman kita, bahkan saudara tua kita, Pak Bupati. Lebih dulu alam daripada kita diciptakan oleh Allah. Itu dulur tua. Dan kita menghormati, maka di Jawa keris jika jeneng Kiai Kebuning Solo kayak Kiai Slamet, ini Kiai Kanjeng, karena kita mengorangkan alam ini, gitu loh ya. Nah, Kiai Kanjeng ini asal-usulnya, saya dulu, seperti Pak Bupati bilang, saya dulu kan sering melawan Pak Harto, sehingga di Lampung sana kesini, terus saya gelut untuk urusan penggusuran Kedungombo. Terus saya nemenin, saya setiap bulan ngirimin beras sak truk monogai dengan ego sendiri kepada penduduk yang lari ke atas bukit di daerah Kedumpring sama Melangi, desanya yang darurat itu. Nah, tokohnya di masyarakat yang lari dari penggusuran ini namanya Pak Jenggot. Pak Jenggot itu kita panggil Pak Kanjeng. Maka saya kemudian di salah satu perjuangan saya membuat drama judulnya Pak Kanjeng. drama Pak. Nek drama kan lu dono musike. Nah Mas Nevi Budianto yang orang tua tadi itu sing dadi wong tua mau ning jajane durung ya. Dari sisi orang tua. Dia yang bikin aransemen musik ini. Jadi ini gamelannya gamelan Jawa tapi Kiai Kanjeng. Jadi notasinya beda dengan Slendro Pelog. Maka gamelan ini bisa dipakai untuk Arab, Barat, Cina, semua bisa. Itu ceritanya. Nah, jenenge gamelane Pak Kanjeng. Ora. Dramanya judulnya Pak Kanjeng, musiknya akhirnya disebut Kiai Kanjeng. Jadi itu judul aku, kuwi jenenge gamelan kuwi. Jadi nek kowe ngundang Kiai Kanjeng tak kirim kok. Wong kuwi gamelan kok. Gitu ya, Bapak ya. Gitu. Dan jane yo ora rasa didramatisir lah kiai iki wong saiki. Kiai Sadrah kan juga Katolik. Kan gitu. Jadi kiai itu bukan monopoli Islam. Wong kiai asal usule mergo ora iso ndonga kuwi mau. Ada lagi asal usul kiai itu kan kiai itu di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur enggak ada kiai, yang ada yai. Yai, tapi Mbah Hasim itu Yai Hasim, Mbah Yai Hasim, bukan Mbah Kiai Hasim, di Jawa Timur Yai. Kalau di Jawa Tengah Ki Ageng, pemanahan Ki Gede menorehkan gitu Ki Yersin. Nah, ketika ada mubalik dari Jawa Timur kan Yai, begitu sampai dari Jawa Tengah kan ditakon kan Ki sana saya kering bundi kan gitu Ki Hajar Dewantoro Ki gitu kan. Begitu ana mubalik saka Jawa Timur nang Jawa Tengah kan diundang Ki sapa iki? Kiai ya, dadi dadi kiai. Ku yo ngarang. Ya sak arepku ngono kok diributke ya to. Sing penting kowe seneng gitu kan. Gitu teman sekalian. Bismillah, saya dengan sangat sedih menyatakan bahwa saya berhutang sama Kiai Kanjeng dengan Anda semua. Insya Allah tidak sampai tutup tahun ya Pak ya. Oktober nanti kita akan kesini lagi. Sekarang berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada sahabat saya seorang pelukis yang dulu aktif di Jogja di Sanggar Bambu akan memberikan kenangan. Kita maju, saya mohon teman-teman menyewangi untuk menyingkirkan ini ke belakang. Nyun Sewu. Pak Bupati, Nyun Sewu, Pak Bupati. Kita nyanyi aja kemesraan ini bareng-bareng. Sopo singkatnya gak ada Pak Bupati. Mbak, monggo Mbak, beri ke Mbak. Monggo maju ke malam. Ini anunya biar di anukan ke belakang. Oke, sekarang apa ya?